Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala malam hari ini kita lanjutkan pelajaran durusul lughah jilid yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sampai pada pelajaran ke-6. Latihan ke-9. Halaman 41 insyaallah. Halaman 41. Latihan ke-9. Iqra'il amsilata summa ajib عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمائر هو هم ها هن. Jawablah atau bacalah contoh-contoh berikut ini. Summa ajib, kemudian jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan dhamir hu, hum, ha, atau hunna. Hu dhamir untuk dia, laki-laki atau mudzakkar, yang jumlahnya 1. Ha itu untuk dia perempuan, jumlahnya 1. Hum untuk mereka, mudzakkar, jumlahnya 3 atau lebih. Hunna itu mereka untuk perempuan, yang jumlahnya 3 atau lebih. Hu, hum, ha, hunna. Dan ini masuk dalam jenis dhamir muttasil. Dhamir muttasil, dhamir munfasilnya huwa, hum, hiya, hunna. Contohnya ara'aita hamidan, apakah kamu melihat Hamid? Na'am ra'aituhu, iya saya melihatnya. Ra'aitu, saya melihat. Hu-nya, saya melihatnya. Ara'aita Hamidan wa Hisyaman wa Aliyan? Na'am ra'aituhum, apakah kamu melihat Hamid, Hisham, Ali? Iya, saya melihat mereka. Hum dhamir untuk menggantikan 3 orang, Hamid, Hisham, dan Ali. Nomor 3, ara'aiti Zainab, apakah kamu melihat Zainab? Na'am ra'aituha, iya saya melihatnya. Melihatnya Zainab mu'annas. Ara'aiti Zainab wa Aminata wa Su'ada? Na'am ra'aituhunna, apakah kamu melihat Zainab, Aminah dan Su'ad, ia saya melihat mereka. Nah, kita mulai dari Al-Akh Abu Mulyan Buton, silahkan nomor 1. Nah, Ustaz, bismillah. Ara'aita at-tullabu al-jududu. Kenapa at-tullabu al-jududu? Afwan, Ustaz. Ara'aita at-tullabul al-jadida. Kenapa? Ulangi. Ara'aita. Ara'aita at-tullabu. Ara'aita at-tullabul. Kenapa dibaca at-tullabu? Apa artinya ra'aita? Ra'aita, kamu melihat. A, apakah kamu melihat para pelajar? Berarti bacanya bagaimana? Ya. Ra'aita at-talibul. At-talibul al-jadida. Kenapa dibaca at-talibu atau at-tullabu? Sebagai apa dia di sini? Sebagai fa'il. Fa'il. Coba kita artikan ara'aita, apakah kamu melihat? Berarti siapa yang melihat di sini? Yang melihat kamu. Fa'ilnya adalah dhamir ta. Dhamir ta, ra'aita. Ta itu dhamir dan dia statusnya sebagai fa'il. Berarti at-tullab sebagai apa? Sebagai fi'il. Sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Ahsanta. Kalau maf'ulun bih, maka dibaca dengan harakat apa? Tullaba. Ah, taib. Naam. Lanjutkan. Ara'aita tullaba. Ara'aita tullaba. Al-jad. Al-jadida. Al. Al-jududu. Kenapa al-jududu? Ara'aitatullaba al. Al-jadada. Al. Sebagai apa dia di sini? Sebagai na'at. Kalau na'at berarti harus mengikuti apa? Man'ut. Man'utnya mana sekarang? Tulab. Nah, jadi bacanya bagaimana? Al-jadida. Al-jududa. Al-jududa. Karena na'at harus mengikuti pada kalau waktu itu kita istilahkan dengan harokatnya, kemudian juga mengikuti pada bentuk jamak atau mufrad atau musannanya. Nah, jadi di sini dibaca al jududa sebagai naat. Ara'aitatullabal jududa. Nah, jawabannya bagaimana? Naam, ra'aituhum. Naam. Attullaba. Tidak perlu. Jududa. Kalau sudah ada dhamir tadi, na'am ra'aituhum, itu sudah mencukupkan, atau hum ini, dhamir ini pengganti dari kata at-tullaba al-jududa. Nah, kalau kita sudah mendatangkan dengan dhamir, maka at-tullab al-judud enggak perlu disebutkan lagi. Dhamir itu kan digunakan untuk menggantikan kata ganti. sehingga kata yang kita gantikan enggak perlu disebut lagi. Ara'aitattullaba aljududa? Jawabannya na'am, ra'aitu. Ra'aitu, apa ini dhamirnya yang sesuai? Dhamirnya adalah dhamir hum, karena jumlah mereka 3 atau lebih, bentuk jamak mudzakkar. Maka dibaca atau jawabannya na'am ra'aituhum. Selesai. Na'am ra'aituhum. At-tulab al-judud enggak perlu disebutkan lagi karena sudah terwakili dengan kata ganti atau dhamir hum. Kalau kita enggak mau menjawab dengan dhamir, nah baru di saat itu kita mengucapkan atau menjawab dengan na'am ra'aitut-tulabal jududa. Aslinya kan seperti itu. Na'am ra'aitut-tulaba al-jududa. Iya, saya melihat para pelajar yang baru. Nah, kalau kita jawab dengan ra'aitut-tulaba al-jududa itu kan kepanjangan. Nah, kita bisa mengganti dengan dhamir diringkas, disingkat ra'aituhum. Ra'aituhum. Demikian, Abu Mulian. Naam. Baik. Nomor 2, Al-Ah Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Ara'aitil mudirata wa ukhtuha wa banatuha. Lagi, ara'aiti. Ara'aitil mudirata wa ukhtuha wa banatuha. Kenapa dibaca wa ukhtuha wa banatuha? Karena mu'annas dah. La al-mudirata mu'annas juga. Kenapa dibedakan? Al-mudirata dibaca fathah, dia mu'annas. Ukhtuha kenapa mu'annas tapi dibacanya ukhtu? Wa ukhtaha. Wa ukhtaha. Wa ukhtaha. Terus? Wa ukhtaha wa banataha. Wa bintaha. Naam, wa bintaha. Ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Itu nanti ada pelajaran sendiri bab ataf, yakni yang terletak setelah waw mengikuti kata yang sebelumnya, harokatnya mengikuti. Ara'aitil mudirata, ada waw, maka kita lihat harokat sebelum waw itu apa. Karena dia maf'ulun bi harus harokat fathah, maka kata yang terletak setelah waw harus mengikuti. Ara'aitil mudirata wa ukhtaha wa bintaha. Nah, jawabannya bagaimana? Na'am ra'aituhunna. Na'am ra'aituhunna. Ahsanta. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nomor 3. Nomor 3, Satnam. Ara'aital mudarrisa? Na'am ra'aituhu. Ara'aital mudarrisa? Na'am ra'aituhu. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Ya mutad. Bismillah. Aina ra'aita ukhtaka Maryam? Ulangi. Aina ra'aita ukhtaka Maryam? Ukhtaka Maryama. Di sini Maryama. Ukhtaka Maryama. Sebagai badal nanti. Nah. Naam, ra'aitu fil ghurfatihi. Ulangi. Aina ra'ait. Boleh ra'aiti, boleh ra'aita, karena enggak ada enggak ada munadanya, enggak ada siapa yang ditanya, bebas berarti di sini bisa tak yang ditanya kamu laki-laki, atau bisa yang ditanya atau yang Naam, yang ditanya adalah kamu perempuan. Kalau kamu laki-laki berarti aina ra'aita ukhtaka. Ukhtaka. Tapi kalau yang ditanya perempuan, aina ra'aiti ukhtaki. Ukhtaki Maryama. Berarti jawabannya ra'aitu. Ra'aitu. Nah, kita ganti dulu dengan dhamir. Siapa yang dilihat tadi? Ra'aituhu fil ghurfatihi. Kenapa ra'aituhu? Ra'aituha. Naam, ra'aituha. Ra'aituha fil ghurfati. Naam, boleh. Ra'aituha fil ghurfati. Fil pakai alif lam enggak apa-apa. Fil ghurfati. Saya melihatnya di dalam kamar. Kalau kamarnya adalah kamarnya dia, boleh juga kita ganti dengan dhamir ra'aituha. Ra'aituha fi ghurfatiha. Boleh. Saya melihatnya, yaitu melihat Maryam di kamarnya. Ahsanta. Nomor 5, Al-Akh Imam, silakan. Bismillah. Ara'aita sayyaratal mudiri? Naam, ra'aituha. Naam, ara'aita sayyaratal mudiri? Naam, ra'aituha. Al-Akh Abu Ahnaf Purwodadi, silakan. Aina ra'aitat aina ra'aital atibba'a ya aliyu ra'aituhum fil mustashfa. Ra'aitu. Naam, ra'aituhum. Ra'aituhum fil mustashfa. Ra'aituhum fil mustashfa. Aina ra'aital atibba'a ya aliyu. Di sini jelas harus dibaca dengan ta ra'aita. Ra'aita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menjelaskan kalau yang ditanya adalah laki-laki, yaitu Ali. Aina ra'aita. Aina ra'aital atibba'a ya Ali. Berarti sudah jelas yang ditanya adalah mudzakkar laki-laki. Ra'aituhum fil mustashfa. Naam. Al-Akh Abu Khansabanu, nomor 7, silakan. Naam, Ustaz. Mata ra'aital mudira ya Yusufu? Ya. Di situ Yusuf atau bukan? Oh, afwan. Mata ra'aital mudira ya Yunusu ra'aitu hu ba'da zuhri. Naam. Mata ra'aita, mata ra'aital mudira ya Yunusu ra'aituhu ba'da zuhri. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Syifa, silakan, nomor 8. Ustaz. Ara'aita Aminata wa Khadijata wa Barirata? Naam. Ra'aituhunna. Ara'aita. Ara'aita atau ara'aiti. Ara'aiti Aminata wa Khadijata wa Barirata? Naam, ra'aituhunna. Naam, ra'aituhunna. Taib, ahsantum, barakallahu fikum. Latihan ke-10. Iqra'il mithalaini summa rabbit baina kullin minal jumlataini musta'malan anna wa'lam anna min akhwati inna. Kita konsentrasi dulu di sini. Iqra'il mithalain, baca dua contoh berikut ini. Bacalah dua contoh ini. Thumma rbit baina kullin minal jumlataini. Kemudian ikatlah, hubungkanlah setiap dua jumlah tersebut dengan menggunakan anna. Hubungkanlah, kaitkanlah ya, dua jumlah, dua kalimat sempurna dengan menggunakan anna. Anna. Wa'lam, dan ketahuilah, anna, bahwa anna, annanya dua kali ya, anna yang dalam kurung. Wa'lam anna, anna, ketahuilah bahwa, artinya anna, bahwa anna, huruf anna, ketahuilah bahwa anna, anna artinya bahwa, ketahuilah bahwa anna min akhawati inna, termasuk saudaranya inna. Inna makanya disebut dengan inna wa akhawatuha, inna dan saudara-saudaranya. Kalau disebut inna wa akhawatuha, berarti amalannya atau fungsinya sama seperti inna. Lakinna itu akhawat inna, min akhawat inna. Anna termasuk akhawat inna. Ada perbedaan penulisan. Anna pakai fathah, huruf alifnya atau huruf hamzahnya. Inna pakai kasroh, huruf hamzahnya di bagian bawah. Inna, meskipun maknanya sama, tetapi akan ada perbedaan dalam penggunaannya. Penggunaannya ya, nanti ada babnya tersendiri, ada pembahasan tersendiri, kapan kita menggunakan anna dan kapan kita menggunakan inna. Ringkasnya atau gampangnya sekarang, kalau inna itu biasanya di awal kalimat, dia di depan atau belum ada suatu kata atau huruf depannya, atau ada tapi itu nanti aja. Kemudian kalau anna biasanya setelah kata ilm, wa'lam anna. Kemudian setelah adhunnu, nah ini yang kita bahas, adhunnu. Untuk lebih detailnya insyaallah pada babnya saja, penggunaan inna dan anna. Tapi yang jelas sekarang yang perlu kita fahami adalah maknanya sama, fungsinya juga sama, hanya saja nanti ada perbedaan dalam penggunaannya. Penggunaannya. Kita baca dua contoh yang dimaksud. Satu, huwa maridun, dia sakit. Kita gabungkan dengan menggunakan anna. Kita datangkan fi'il adhunnu. Adhunnu annahu maridun. Adhunnu annahu maridun. Berarti kita menambahkan adhunnu dan anna. Huwa maridun, dia sakit. Lalu kita tambahkan kata adhunnu ditambah anna. Adhunnu artinya saya mengira, saya kira. Annahu, saya kira dia sakit. Saya kira dia sakit. Adhunnu annahu maridun. Setelah fi'il adhunnu, kita beri tambahan anna, bukan inna, tapi anna. Adhunnu anna, karena dhamirnya huwa dan dia harus muttasil, kita ubah menjadi hu. Annahu, adhunnu annahu maridun. Contoh yang kedua, al-mudarrisu maja'a. Guru itu tidak datang. Adhunnu annal mudarrisa maja'a. Adhunnu, saya kira guru itu tidak datang. Taib. Berarti kasih adhunnu dan anna. Dan anna, ingat fungsinya ialah menasabkan mubtada kemudian menjadi isimnya, dan merofakkan khobar kemudian menjadi khobarnya. Taib. Nomor satu yang fadl yang ada di sini, Akh Mahfud, silahkan dibaca. Al-mudarrisu anta tabibun, anta tabibun. Anta tabibun, anta tabibun. Adhunnu annaka tabibun, adhunnu annaka tabibun. Baik. Nomor 2, Al-Akh Abu Mulyan Buton, silakan. Nah, Ustaz. Huwa minal yabani. Azunnu annahu minal yabani. Huwa minal yabani. Azunnu annahu minal yabani. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Bismillah. Hiya maridotun. Azunnu annaha maridotun. Hiya maridotun. Azunnu annaha maridotun. Taib, ahsanta. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Naam, Ustaz. Hum tullabun. Azunnu annahum tullabun. Hum tullabun. Hum tullabun. Azunnu annahum tullabun. Taib, nomor 5. Al-Akh Abu Ahmad Buton, silakan. Bismillah. Anti jau'a. Azunnu annaki jau'a. Anti jau'a. Azunnu annaki jau'a. Ahsanta. Kemudian Al-Akh Imam, silakan nomor 6. Nomor 6. Al-maktabatu maftuhatun. Azunnu al-maktabata maftuhatun. Al-maktabatu maftuhatun. Azunnu adunnu annal maktabata maftuhatun, atau diganti dengan dhamir menjadi adunnu annaha, itu boleh juga. Tapi karena enggak ada perintah untuk ganti dengan dhamir di sini, maka kita kasih anna. Adunnu annal maktabata maftuhatun. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi, silakan. Al-qahwatu baridatun. Adunnu annal qahwata baridatun. Al-qahwatu baridatun. Adunnu annal qahwata baridatun. Naam. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Nah, Ustaz. Muhammadun zahaba ila Makkah. Azunnu anna Muhammadun zahaba. Ulangi. Azunnu. Azunnu annahu. Kalau enggak diganti dengan dhamir gimana? Azunnu anna Muhammadun. Apa fungsinya anna? Anna. Menyatakan kesungguhan, Ustaz. Fungsinya amalannya ini mansub ya. Terus gimana bacanya? Azunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkah. Naam. Azunnu anna Muhammadan dhahaba ila Makkah. Al-Akh Abu Syifa, silakan nomor 9. Fatimatu fil maktabati. Adunnu annaha fil maktabati. Kalau tidak ganti dhamir gimana? Adunnu anna Fatimata fil maktabati. Naam. Fatimatu fil maktabati. Adunnu anna Fatimata fil maktabati. Taib, terakhir Al-Akh Mahfud, silakan. Antum mudarrisuna. Adunnu annakum mudarrisuna. Alhamdulillah, dua latihan kita sudah membacanya, latihan 9 dan latihan 10. Insyaallah latihan berikutnya, latihan 11 pada pertemuan yang akan datang, berkaitan dengan adad ma'dud dari bilangan 11 sampai bilangan 20 biidznillahi azza wajalla pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita akhiri, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak ada insyaallah kita cukupkan. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.